الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ini adalah bagian kedua dari kajian kita di hari ini. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang komunisme, setelah kita membahas pada bagian pertama terkait radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama, baik terorisme ala dan cara ISIS atau Al-Qaeda maupun terorisme sebagai keyakinan dan akidah kaum Syiah Rafidhah, akan dibahas insyaallah dalam bagian kedua ini tentang bagaimana dan jalan keluar apa mengatasi semua itu. Namun sebelumnya silakan, adanya beberapa pertanyaan yang atau permasalahan yang perlu diangkat untuk dibacakan. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pertanyaan yang perlu disampaikan terkait dengan adanya di media, yang tersebar di media, yaitu anak-anak Indonesia yang dikirim ke ISIS sana, mereka dilatih seperti yang disebutkan tadi Ustaz. Ini kan memang ISIS itu sudah menyentuh kepada sampai kepada keluarga, bahkan anak-anak didoktrin dengan itu. Nah, ini mungkin bagaimana mengantisipasi yang demikian, karena ya khusus untuk orang tua yang bisa jadi kebobolan atau kecolongan anaknya sampai pada tahap yang demikian. Tentunya gerakan kaum teroris untuk menanamkan paham terorisme dilakukan dengan berbagai cara, melalui media pendidikan, dalam pendidikan-pendidikan mereka ditanamkan, begitu juga melalui dunia tulis menulis, baik dunia cetak semisal buku terjemah atau karya atau majalah, atau melalui dunia elektronik, dunia internet, juga melalui kajian-kajian. Maka penting untuk kita umat Islam membentengi anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita dengan yang pertama semangat thalabul ilmi, ditanamkan semangat kemauan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan penerapan dan pemahaman salaf dalam menafsirkan dalil-dalil Al-Quran atau menafsirkan dalil-dalil hadis. Terapkan perintah Nabi dalam hadisnya, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Kalau sunnah ini diterapkan, sunnah thalabul ilmi diamalkan oleh masyarakat muslim, apapun status dia, pedagang, pelajar, atau orang tua, pendidik, guru agama, guru pelajaran umum, dokter, insinyur, bahkan aparat militer sekalipun, menerapkan sunnah Nabi yang berisi talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, insyaallah sudah memiliki, umat Islam sudah memiliki benteng yang kuat, memiliki perlindungan yang kokoh. Apalagi ilmu yang dipelajari masuk dalam koridor bingkai pemahaman salaf, para sahabat, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alayha bin nawajid, tamassaku biha." Jika kalian mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat, perbedaan pandang dalam mengatasi problem umat atau yang lainnya, di bidang akidah, di bidang ideologi, di bidang sosial kemasyarakatan, di bidang kenegaraan, menghadapi ancaman-ancaman terhadap umat dan terhadap negara, ini ruang lingkupnya luas. Maka kata Nabi, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh, kembali merujuk kepada sunnahku, prinsipku dalam memahami Islam, prinsip Nabi di dalam mengamalkan dan memahami dalil-dalil Al-Quran, prinsip Nabi di dalam membina umat, mendidik umat. Bagaimana cara Nabi berdakwah, bagaimana cara Nabi amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana cara Nabi menerapkan syariat Islam. Alaikum bisunnati. Tidak cukup sampai situ, Rasulullah melanjutkan, wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnah, prinsip, cara berpikir, metode memahami akidah, metode memahami iman, metode memahami ibadah, metode memahami penerapan syariat Islam, dan seterusnya, kepada sunnah khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum jami'an. Ini dulu diterapkan. Jangan ke kanan dan ke kiri, nanti kita menyimpang. Ini dulu diikuti. Pertanyaannya, sudahkah masyarakat muslim menerapkan prinsip dan wasiat Rasulullah SAW? Atau sebaliknya, menempuh cara-cara non-Islam, cara-cara non-sunnah? Jawabannya adalah yang kedua. Dan ini memprihatinkan. Umat Islam tidak belajar Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dipertegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya yang lebih rinci. Ketika ditanya tentang solusi dan jalan keluar perpecahan yang menimpa umat, perpecahan ideologi, termasuk adanya teroris, radikalis, liberalis, dan yang lainnya. Siapa yang akan selamat dari ancaman-ancaman tersebut, ancaman berbagai pemikiran yang menyimpang tadi? Ingin tahu rahasianya? Ingin tahu jalan keluarnya? Enggak usah jauh-jauh belajar ke Amerika. Enggak usah jauh-jauh belajar ke Kanada. Enggak usah perlu mencari dan membuka literatur teknokrat atau para filosof-filosof dunia. Enggak usah jauh-jauh. Nabi mengatakan, hum man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang akan terselamatkan itu dari azab Allah di hari kiamat dan dari penyimpangan-penyimpangan setelah peninggalnya Rasul adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip-prinsip para sahabatku. Kalau ini disadari oleh semua pihak, insyaallah atau pasti ada jalan keluarnya. Semua pihak. Tidak hanya orang tua. Tidak hanya pendidik di sekolah. Bahkan pihak-pihak terkait. Biayanya lebih sedikit. Lebih murah. Dan tidak mengundang polemik yang terlalu besar. Ambil contoh yang tadi sempat disinggung. Bahwa salah satu yang berpotensi menimbulkan radikalisme dan terorisme adalah cara menyingkapi kemungkaran yang salah. Baik kemungkaran yang ada di rakyat dengan adanya organisasi-organisasi, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata anarkis, memukul, membakar, bahkan sampai ada yang jatuh korban terbunuh, korban jiwa. Akhirnya pemerintah kita harus mengeluarkan biaya, memeras pikiran dan tenaga untuk mengatasi mereka-mereka ini. Itu bibit radikalisme, terorisme atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu juga ingin mengingkari kemungkaran dan kesalahan yang ada di dalam tubuh pemerintah kita. Cara-cara yang ada ini terjadi. Demo di sana, di sini, orasi di berbagai tempat, ceramah-ceramah yang mengkritisi secara berapi-api, masyarakat terprovokasi, semakin benci kepada pemerintahnya. Semua itu bibit terorisme. Ingin mencari jalan pintas karena sudah terlalu benci. Merasa gak mampu memberi nasihat, akhirnya membunuh dan meledakkan. Apa sebabnya tadi? Meninggalkan sunnah Nabi dan bimbingan beliau dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintahnya. Coba dididik muslimin untuk menerapkan sunnah Nabi di dalam menyikapi pemerintahnya. InsyaAllah doktrin-doktrin terorisme itu akan hancur dengan sendirinya. Ketika ada orang mencoba membisiki salah seorang dari kita bahwa pemerintah itu korup, pemerintah itu tidak menerapkan syariat Islam, ini pemerintah kafir, kita akan mengatakan tidak demikian. Kamu salah memahami dalil. Enggak sih, ya sudah kalau enggak kita enggak bisa berteman. Karena memang syariat mengajarkan jangan berteman dengan orang-orang yang berbicara tentang dalil-dalil dan ayat-ayat Al-Quran atau hadis Rasul secara tidak benar, dilarang kita. Maka dari itu, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan Salaful Ummah, pendahulu umat ini, dari sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar, itu adalah jalan keluar yang penting dan besar. Datang kaum Syiah membawa syubhat, terbantah. Datang kaum komunis ingin merayu, menanamkan ideologinya, terbantah pula dengan dalil dan pemahaman yang benar terhadap dalil tersebut. Ini yang sekarang hilang dari umat. Ini yang sekarang justru umat menjauh darinya, malah memilih teori-teori barat. Contohnya, dalam rangka, ini contoh, menghilangkan radikalisme dan terorisme, menempuh liberalisasi upaya menanamkan paham liberalisme kepada masyarakat muslim. Kalau orang-orang teroris dengan mudah mengkafirkan atau menyikapi orang-orang kafir yang memang benar-benar asli kafir dengan sembrono, sembarangan, secara brutal, main bunuh sana bunuh sini terhadap orang-orang kafir, tidak sesuai dengan bimbingan sistematis dan ilmiah dalam Al-Quran dan Sunnah, maka diterapkan paham pluralisme. Semua agama itu sama. Ayo kita bersatu padu. Kita harus toleran terhadap agama lain. Nanti pada acara malam Natal, kita ucapkan selamat Natal. Ada tetangga kita yang ingin berangkat ke gereja, mari kita antarkan. Atau diadakan acara-acara semisal doa lintas agama. Berbagai agama menjadi satu, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Ini bukan cara-cara Islam. Justru cara-cara seperti ini akan membakar emosi kaum teroris. Membangkitkan semangat kebencian yang semakin besar. Jangan kemudian muncul pernyataan-pernyataan semua agama itu baik. Seperti yang sekarang diterapkan oleh apa yang dinyatakan gerakan Islam Nusantara. Sebenarnya itu dimunculkan dalam rangka, kata mereka, untuk meredam atau mengatasi radikalisme. Sehingga orang-orang Islam Nusantara ada yang mengatakan, silahkanlah umat Islam juga membaca Injil untuk melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada Injil. Ini ucapan-ucapan yang mengandung provokasi. Marahnya umat Islam. Akhirnya ada kemarahan-kemarahan yang gak terkendali. Atau diistilahkan dengan terorisme dan radikalisme itu. Itu kemarahan yang tidak terkendali dan brutal. Program kami Islam Nusantara ini antara lain disebutkan beberapa poin. Di antaranya bahwa agar tidak ada lagi seorang pemeluk agama pun yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Nah ini musibah. Tidak dibenarkan tentu bagi seorang muslim meyakini innad-dina indallahil Islam. Agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak benar dong. Enggak boleh. Nah, kalau ada yang meyakini hanya agama dia yang paling benar atau Islam saja yang dia yakini sebagai agama satu-satunya yang benar, nah ini bibit radikalisme. Nah, ini bahaya. Ini penting. Yang sering dilupakan sekarang ini. Banyak orang tidak paham apa itu terorisme dan bagaimana tentunya mengatasinya. Dia tidak paham terorisme itu apa. Bagaimana muncul. Lalu apa mungkin dia mencari dan memberikan solusi. Jadi sekali lagi, solusinya adalah mensosialisasikan kebiasaan thalabul ilmi, belajar Islam. Ya sabar. Belajar Islam itu memakan waktu yang panjang, lelah, capek. Banyak orang gak sabar. Banyak orang gak sabar menuntut ilmu. Maka ini jalan keluar yang pertama. Yang kedua, dibatasi ya, atau pembatasan pergaulan anak-anak kita. Baik pergaulan pertemanan fisik ataupun pergaulan media bacanya. Jangan dibiarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang punya bibit radikalisme. Hati-hati. Jangan dibiarkan anak didik kita, teman kita, membaca media-media yang mengarahkan kepada radikalisme. Jadi teman bergaul dan teman baca itu harus terkontrol. Dan ini semua diajarkan dalam agama kita, dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rayuan dan syubhat-syubhat kaum teroris radikalis kanan maupun kiri itu gak pandang bulu, tadi sudah saya sebutkan. Bahkan menyerang institusi paling elit sekalipun dalam jiwa negaranya atau nasionalismenya. Anggota TNI atau bahkan Kopassus siap untuk disersi, melarikan diri dari kesatuannya untuk bergabung dengan teroris. Anggota polisi juga demikian. Barakallahu fikum. Begitu juga yang ekstrem kiri. Nanti insya Allah akan kita sebutkan. Tidak sedikit yang kemudian anggota atau pegawai pemerintah sipil maupun militer yang kemudian sudah larut dengan paham Syiah. Di antara anggota itu ada yang menyimpan foto Khomeini. Kenapa sebabnya? Ini tadi. Tidak belajar atau tidak disosialisasikan belajar Al-Quran dan sunnah sesuai dengan bingkai pemahaman generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Terkait yang terjadi akhir-akhir ini. Kaitannya dengan mungkin yang tadi sempat disinggung masalah radikalisme kiri dan apa yang terjadi di negeri ini yang dikenal dengan PKI. Namun ada semacam upaya yang membuat generasi muda itu seakan melupakan kejadian itu, yakni kekejaman atau teror yang pernah terjadi di negeri ini oleh PKI. Bahkan mereka banyak kalangan pelajar tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Nah, seperti telah disebutkan, tidak sedikit kalangan yang menganggap ancaman kaum komunis atau paham komunisme sebagai ancaman yang hakiki. Tidak sedikit bermunculan komentar-komentar bahwa kekhawatiran akan munculnya kembali komunisme di Indonesia adalah kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran itu tak lebihnya seperti orang yang takut kepada hantu yang tidak ada hakikatnya. Demikian komentar-komentar semisal ini yang seolah-olah terkesan bijak, seolah-olah terkesan dia orang yang anti-komunis, menasehatkan kepada umat untuk tidak terlalu khawatir. Komentar ini komentar yang salah. Kalau sebab munculnya komentar seperti ini mungkin karena dia orang yang gak tahu sejarah. Ini kemungkinan terkecilnya yang paling ringan. Dia gak tahu sejarah. Bagaimana sejarah kaum komunis di negeri ini ataupun di luar negeri ini sampai berhasil berkuasa dan menindas rakyatnya. Dia gak tahu sejarah. Ini kemungkinan paling ringan. Maka kita hanya mengatakan kepada dia, kalau kamu benar orang yang peduli terhadap bahaya komunisme, hendaknya Anda sabar mempelajari catatan-catatan sejarah komunis. Bagaimana mereka bergerak, bagaimana mereka merekrut, bagaimana mereka menyusup ke berbagai lini, bagaimana kaderisasi kaum komunis di Indonesia dan di luar Indonesia. Anda harus belajar sehingga Anda boleh setelah itu mengatakan ini sebatas kekhawatiran yang berlebihan atau ternyata sebaliknya. Sekali lagi, ini kemungkinan paling ringan. Kemungkinan kedua, komentar seperti ini munculnya dari orang-orang yang telah dibeli oleh kaum komunis. Telah dibeli, mungkin dibeli dengan jabatan atau dibeli dengan materi, hadiah rumah, hadiah mobil, kemudahan-kemudahan dalam bisnis, suntikan-suntikan dana, atau yang lainnya. Ini kemungkinan kedua. Orang-orang oportunis yang siap menjual prinsipnya dan keyakinannya, agamanya, bahkan negaranya untuk sebuah kepentingan duniawi yang dia inginkan. Diberi kesempatan untuk jadi rektor, mengalahkan saingan-saingan lainnya. Yang kebetulan yang mendukung itu orang-orang komunis. Atau diberi kesempatan kepada putranya untuk diterima di sebuah universitas bergengsi, di fakultas bergengsi. Juga demikian, siap menjual prinsipnya, siap menjual negaranya, loyalitasnya kepada negara. Sehingga berkomentar-komentar seperti itu. Atau kemungkinan yang ketiga, memang dia orang komunis. Yang berpaham komunis. Hanya saja dia hidup di tengah-tengah muslimin, menyamar sebagai muslim, apalagi kalau namanya nama-nama muslim. Lu apa ada komunis bernama muslim? Banyak. Contohnya Amir Syarifuddin yang pernah sampai membentuk kabinet. Orang dari Sumatera, namanya Amir. Syarifuddin. Luar biasa. Nah, maka barakallahu fikum, ini jenis ketiga yang sekarang mereka sudah menyusup kemana-mana. Jadi sekali lagi, belajar dari sejarah dan orang yang mengerti sejarah serta punya etikat baik dan kemauan mengambil pelajaran dari sejarah, dia gak akan berkomentar-komentar-komentar jahil seperti itu. Kita lihat sejarah. Bermulanya komunis di Indonesia bukan kemudian muncul apa yang namanya PKI. Enggak, itu nanti prosesnya. Berawal dari suatu yang kecil dengan sebuah bentuk, kemudian bermetamorfosa, berubah bentuk secara perlahan, baru muncul yang namanya PKI. Dari seorang berwarga negara Belanda yang sering disebut dengan Snevellit, pada masa pemerintahan Hindia Belanda kurang lebih pada tahun 1913, datang ke Indonesia. Orang ini adalah orang Belanda berpaham Marxis. Marxis dia, pengikut pemahaman teori Marxisme, Karl Marx. Datang ke Indonesia, mulai dia berkenalan dengan beberapa pihak, dan mulai melakukan pembinaan-pembinaan. Gak tanggung-tanggung. Pembinaan yang dia lakukan tidak melalui misalkan gereja, enggak. Atau melalui organisasi-organisasi Kristen dan agama lain, tidak. Justru yang awal didekati adalah ormas Islam. Namanya Syarikat Islam atau disingkat dengan SI. Coba perhatikan. Muncul nama Semaun, orang besar dan pejabat teras di ormas SI. Muncul orang nama Darsono, juga sama, dari pejabat teras SI, bukan anggota bawahan. Bersama waktu melalui perkenalan-perkenalan, perjumpaan demi perjumpaan yang indah, mulai disisipkan dan disusupkan Marxisme. Terjadilah polemik di tubuh SI. Berkepanjangan waktu, berjalan hari berganti hari, mereka berhasil melalui Snevellicht ini tadi, orang Belanda, membentuk sebuah lembaga yang disingkat dengan ISDF. Coba ini perhatikan, ada gak di zaman ini gerakan-gerakan seperti ini, langkah-langkah seperti ini? Coba kita pelajari sejarah. ISDF adalah lembaga yang dibentuk oleh orang Belanda tadi bersama beberapa anak negeri ini, yang kemudian lahirlah bersama waktu namanya PKI. Yang membidani lahirnya PKI itu ya Semaun dan Darsono, bukan Marxis yang berkulit bule, tapi sekarang Marxis yang sawo matang. Enggak lama setelah itu Snevellicht ditangkap oleh pemerintahan Hindia Belanda dan dipulangkan ke Belanda. Apa selesai kemudian komunisme? Oh itu dulu kisah lama, itu hanya hantu saja. Oh itu hanya kekhawatiran yang berlebihan. Coba perhatikan bagaimana ini perjalanan mereka. Melalui dua orang ini tadi, bidan yang melahirkan komunisme Indonesia, Semaun dan Darsono, lambat laun terbentuklah Partai Komunis Indonesia. Lahirlah nama-nama semisal Muso, Alimin, yang kemudian dikirim untuk belajar komunisme di negeri Soviet, pengikut aliran Leninisme, Lenin. Pulang ke Indonesia belajar bertahun-tahun loh. Pisah keluarga, pisah orang tua. Sabar mereka belajar. Tidak kemudian kayak daurah gini selesai pulang jadi Marxis. Enggak. Daurah 2 hari. Enggak. Bertahun-tahun belajar, dididik oleh Stalin. Pulang ke Indonesia sudah menjadi Marxis tulen. Maka mulai dia bergerak. Melalui media massa, mereka punya media massa, surat kabar, antara lain Suara Mardika. Ada lagi surat kabar Suara Rakyat. Pada waktu itu, belum canggih ada web ini, web itu. Situs ini, situs itu yang bisa diakses oleh siapapun, termasuk pembantu rumah tangga bisa. Dulu masih sangat manual. Coba kita lihat ini sekarang. Komunisme yang ada sekarang ini hantu saja. Atau memang beneran. Dari dua media itu termasuk ada sebuah majalah. Berbahasa Belanda dan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Luar biasa, ada tim penerjemahnya. Komunisme ini, Marxisme terus meningkat sampai membentuk organisasi-organisasi. Nah, terjadilah peristiwa demi peristiwa di Indonesia. Memberontak tahun 1926, 1927 gagal. Nah, maka Muso dan Alimin dikirim lagi ke Soviet. Pulang, militansinya tambah besar lagi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu menjelang tahun 48 pasca kemerdekaan negeri ini, komunis mulai melakukan intimidasi, teror, penganiayaan, penculikan, dan pembantaian atau pembunuhan. Baru beberapa hari kemerdekaan negeri ini, meletus di beberapa daerah, di daerah Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes, pembantaian demi pembantaian terjadi, menyebar ke berbagai daerah, di daerah Blitar, merembet ke daerah Sragen, Ngawi, Madiun, Cepu, Purwodadi, menyebar terus. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tadi dari surat kabar. Tadi hanya dari seorang Semaun dan Darsono, murid Marxis Belanda. Yang Marxis Belandanya sudah pulang. Mungkin sudah dipenjara dan mati. Tapi cabang bayinya ini sudah ada dan lahir. Bayi yang kecil masih lemah itu ternyata membesar, membesar, membesar, membesar. Jadi sosok manusia yang besar dan kuat. Nah ini kaum muslimin yang saya muliakan. Ya. Kemudian sampailah terjadi peristiwa Madiun. Ini singkat cerita karena kita bukan pelajaran sejarah murni. Tahun 48 itu yang dikenal. Pembantaian demi pembantaian. Peristiwa demi peristiwa. Sampai tidak hanya di masyarakat sipil dan ormas-ormas Islam saja. Masuk sampai ke tubuh militer. Bayangkan, dari bayi yang kecil itu tadi, masuk ke tubuh militer, memunculkan politik adu domba. Perekrutan dari aparat-aparat militer. Loh masa bisa? Jangan keburu menyebutkan Dewan Jenderal yang dibunuh. Itu nanti. Pada tahun-tahun tadi, pembunuhan demi pembunuhan terjadi kepada militer. Yang dilakukan oleh orang-orang militer. Dari tahun ke tahun. Sampai peristiwa tahun 60-an. Yang diintimidasi, dibantai, dan dibunuh semakin banyak. Organisasinya semakin meluas. Ya. Tadi hanya ISDF. Kemudian dibubarkan. Muncul media masanya. Kemudian bersama waktu. Muncul apa yang namanya Gerwani. Gerakan Wanita Indonesia, komunis. Muncul lagi BTI, Barisan Tani Indonesia. Merekrut para petani di desa-desa yang memegang arit. Di pelosok-pelosok. Namanya petani, keumumannya secara fisik lebih kuat daripada orang-orang di masjid. Atau lebih kuat fisiknya dari para teknokrat. Lebih kuat. Muncul lagi SOPSI. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Jadi para buruh. Buruh bangunan. Yang memegang apa palu. Buruh perusahaan. Buruh perkebunan PTP. Buru-buru di PJKA, dulu PJKA, sekarang KAI, Kereta Api Indonesia. Buru-burunya digalang, sehingga menjadi buru-buru yang gampang protes. Sebentar-sebentar mogok kerja, sebentar-sebentar menuntut ini, menuntut itu. Kalau enggak, awas, ini palu saya pegang. Enggak, nih saya punya arit. Nggak kalah dan tidak berhenti sampai di situ. Dibentuk pula organisasi, lekra, lembaga kesenian, rakyat. Jadi yang kesenian bela diri, kesenian lukis, yang pelukis, yang penari, yang apa lagi? Drama. Apa? Drama. Drama teater, ya. Drum band komunis, ya. Ini semua muncul dan nampak di Senayan Jakarta pada hari peringatan lahirnya PKI di Jakarta sebelum G30 SPKI atau menjelang G30 SPKI, mereka mengadakan acara besar di Senayan. Wah, nampak ya. Organisasi pencak silat PKI, berbagai macam perguruan yang ikut PKI. Drum band, berbagai kelompok drum band PKI. Seniman-seniman PKI, pujangga-pujangga dan sastrawan PKI. Coba perhatikan bagaimana PKI terus ya, membentuk organisasi-organisasi yang mewakili setiap profesi yang ada di masyarakat. Besar sudah, sampai masuk ke negara, sampai masuk ke pemerintahan. Muncullah kabinet Amir Syarifuddin. Itu gak gampang, gak bisa dianggap hantu. Ya. Pada tahun 65, itu yang kemudian disebut puncaknya. Siapa Letnan Kolonel Untung? Militer. Di Yogyakarta yang tadi sempat saya sebutkan bersama pemerintah kita. Terbunuhnya Kolonel Katamso yang kemudian diberi gelar Brigjen sebagai gelar Anumerta. Anumerta ya, ini gelar yang diberi setelah kematian. Kemudian kita mengenal ada jalan Brigjen Katamso. Siapa itu Brigjen Katamso? Awalnya dia adalah Kolonel Katamso Danrem, Komandan Korem 072 Kentungan Yogyakarta. Mati terbunuh bersama Letnan Kolonel Sugiono. Ada kan jalan Letkol Sugiono. Terbunuh. Siapa yang membunuhnya? Preman di jalan. Pemabuk-pemabuk. Atau perampok yang ingin merampok mobilnya atau rumahnya. Atau pencuri. Atau siapa yang membunuh dia? Yang membunuhnya dan memimpin operasi pembunuhannya adalah teman sejawat. Dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Sumardi. Masih bawahannya. Katamso Kolonel. Yang memimpin operasi pembantaiannya adalah Letnan Kolonel Sumardi. Berarti teman sekantor, teman tiap hari hormat, teman tiap hari berjabatan tangan. Dengan baju yang sama, ternyata ideologinya beda. Yang ini Muslim, yang itu komunis. Begitu juga Letkol Sugiono, dua-duanya diperlakukan yang sama. Di malam hari dijemput ke rumahnya, menimbulkan ketakutan anak istri. Diseret Kolonel Katamso dengan mobil batalion. Digiring sampai ke batalion L di Yogyakarta. Sampai ke sebuah saluran air atau sering disebut sekarang dengan got. Maka eksekutor pelaku di lapangan, pembunuhan di lapangan adalah Sersan Satu Toyo. Bukan preman yang bertato dan beranting, bukan. Atau mungkin pelakunya dari Soviet dikirim oleh Stalin. Enggak. Atau dikirim dari Cina, dari Mao Zedong. Enggak. Orang sendiri, sawo matang. Teman sekantor, anak buah bahkan. Khianat terhadap amanat. Khianat terhadap tugas negara. Maka dipukullah Kolonel Katamso oleh Sertu Toyo dengan kunci mortir 8. di bagian tengkuknya. Jatuh tersungkur. Dirasa dan dikira belum mati, dilakukanlah pemukulan yang kedua dengan kunci mortir yang sama. Perlakuan seperti itu dilakukan pula kepada Letnan Kolonel Sugiono. Masih belum cukup, ternyata komunis yang tadi dari sosok bayi yang kecil menjadi besar, besar, besar, besar, besar, sampai mengadu domba militer kita. Di dalam catatan sejarah Akademi Militer Taruna Magelang disebutkan bahwa pada tahun 65 itu telah ada perencanaan pembantaian besar-besaran terhadap lulusan terbaik, lulusan-lulusan terbaik Taruna Akademi Militer. Akan dibantai. Siapa yang bantai? Sekali lagi, perampok di jalan, mungkin urusan keributan, urusan materi. Pencuri yang mau masuk rumahnya sehingga dia mempertahankan diri dan dibunuh oleh pencuri. Ternyata bukan. Yang akan melakukan eksekusi pembantaian terhadap lulusan-lulusan Taruna ini adalah para pelatih. Para pelatihnya. Subhanallah. Berarti PKI dan komunis itu bukan hantu. Bukan sekedar halusinasi yang berlebihan. Ketakutan dan kekhawatiran yang melampaui batas. Tidak. Mari kita lihat sekarang. Pasca reformasi, ternyata mereka melakukan berbagai kegiatan-kegiatan di berbagai kota. Baik dalam bentuk kelompok-kelompok diskusi di kampung-kampung, di kampus-kampus, atau dalam bentuk seminar dan simposium, atau dalam bentuk tulisan-tulisan di media massa yang mulai menggiring awalnya sejak pasca reformasi. Demikian. Sampai akhirnya membentuk tim hukum dari anak-anak komunis, Ilham Aidit, putra dari DN Aidit, dan kawan-kawannya. Bahkan menyusupkan orang-orangnya ke berbagai lini. Kalau dulu mereka punya kendaraan politik namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu kendaraan mereka. Kendaraan perjuangan. Kemudian setelah itu muncul TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang menyatakan PKI sebagai partai terlarang di Indonesia. Apa kemudian berhenti? Sampai di sana? Tidak. Di zaman ini, di era ini, anak-anak PKI, baik anak keturunan ataupun anak-anak didik dan anak asuhnya, telah menyusup ke berbagai lini. Lini sosial, lini ekonomi, lini militer, lini politik. Mereka melakukan infiltrasi, penyelinapan dan penyusupan ke berbagai lini tadi. Masuk ke partai-partai politik. Tidak perlu adanya partai tersendiri, tidak perlu. Karena mereka mencoba membentuk partai sendiri, gagal. Masih ingat nama PRD. Apa singkatannya? Partai Rakyat Demokrasi atau Demokrat. Nah, PRD akhirnya kemudian ditumpas dan dilarang oleh negara. Ada istilah papernas. Mereka mencoba, tapi di lini mereka melihat nampaknya sulit. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusup, menyelinap ke berbagai lini dan ke berbagai partai. Untuk merebut kursi. Sehingga muncullah kemudian anak PKI di parlemen. Muncul buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Salah satu anggota DPR RI Dr. Ripka Ciptaning. Menulis buku terang-terangan judulnya Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ada protes dari sana sini. Waduh, bukannya berhenti, malah tambah jadi. Menulis buku lagi judulnya Anak PKI Masuk Parlemen. Mau apa? Subhanallah. Jadi bukan main-main ini. Bukan hanya isu yang gak ada datanya. Ya. Mereka berangkat ke Belanda didukung oleh Komnas HAM untuk melaporkan kepada Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag. Mereka berjuang untuk berhasil dan telah terjadi pengadilan itu dan diputuskan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat. Coba antum lihat ini terus. Jadi bukan main-main. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhol. Ada anggapan bahwa komunisme itu hanya sekedar sebuah ideologi yang memperjuangkan perbedaan kelas. Yakni dalam hal ini mereka membela kaum papa, orang-orang miskin. Bahkan seorang pelajar mengaku menyatakan bahwa bagi saya komunisme itu masalah kaum proletar mau disejajarkan dengan kaum borjuis. Dan komunisme bagi saya enggak ada kaitannya dengan ateisme. Komunis tidak? Tidak ada kaitannya dengan ateisme. Hanya masalah perbedaan kelas saja. Nah. Jadi ada syubhat nampaknya beredar di media massa, di Twitter-Twitter yang mereka manfaatkan untuk menebarkan komunisme, bahwa komunis itu atau komunisme itu adalah sebuah ideologi yang menanamkan perjuangan dan pembelaan untuk kaum lemah, kaum proletar, kaum papa. Apa maksudnya? Orang-orang miskin. Buruh tani, petani-petani di desa, nelayan-nelayan, buruh-buruh bangunan, di perkebunan-perkebunan yang miskin terus hidupnya. Pagi berangkat mengarit, pulang sore hari, besok lagi begitu untuk membeli sesuap nasi. Buruh bangunan juga demikian, sering dimarahi oleh bajikannya. Gitu. Nah, komunisme adalah sebuah ideologi yang ingin membela kaum proletar ini tadi, orang-orang lemah katanya. Agar disejajarkan dengan kaum borjuis dan kaum kapitalis. Tuan-tuan tanah dan para pemilik-pemilik modal besar, sejajar. Kemudian ada istilah yang sering nyampe ke telinga kita, sama rata. Nah. Di atas dasar inilah Lenin berhasil membujuk orang-orang miskin di Soviet untuk melakukan kudeta. Pada tahun 1927, yang dikenal dengan revolusi Bolshevik. Dengan apa mereka memulai? Itu tadi. Rakyat menderita, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Yang tidak mempunyai modal semakin habis modalnya, yang pemilik modal semakin besar modalnya. Terus orang-orang miskin dirayu dan dinabobokkan. Perbedaan kelas antara si miskin dan si kaya. Ini tidak boleh terus berlangsung, harus sama. Tentu dong, namanya orang miskin merasa mendapat pembelaan. Berangan-angan, wah besok saya akan menjadi orang kaya. Saya kemarin menjadi buruh tani yang menanam bibit-bibit milik majikan. Besok saya akan punya tanah dan sawah. Begitu juga buruh bangunan, sampai kapan saya akan memegang palu, menancapkan paku dan yang lainnya. Suatu besok saya akan menjadi kontraktornya. Berangan-angan orang-orang miskin dengan sebab janji-janji Lenin dan kaum komunis lainnya. Ternyata bersama waktu terbukti dan terbongkar, komunis itu bukan membela rakyat jelata, menjadikan yang miskin menjadi kaya dan sejajar, justru yang ada memanfaatkan emosi orang-orang miskin, memanfaatkan iri dengkinya orang-orang miskin terhadap orang kaya. Sampai akhirnya dididik untuk beringas dan sadis. Siapa yang kemudian menggergaji Dr. Muwardi atau Bupati Magetan? Siapa yang melakukan eksekusi terhadap beberapa guru-guru ngaji? Orang-orang komunis dari mana? Dari Barisan Tani Indonesia atau BTI. Banyak pembantaian di berbagai kabupaten di pelosok Jawa khususnya. Siapa pelakunya? Orang-orang SOPSI, Sentral Organisasi Buruh se-Indonesia. Ya. Pada kenyataannya, PKI bukan membela kepentingan dan nasib orang-orang miskin, justru yang ada PKI memanfaatkan orang-orang miskin untuk menjadi para eksekutor-eksekutor pembunuhan. Gerakan rakyat untuk mengkudeta pemerintah, untuk dikerahkan berbis-bis, bertrek-trek ke ibu kota untuk menurunkan pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi dusta kalau dinyatakan kaum komunis itu membela rakyat kecil. Pada tahun-tahun tersebut, Presiden mengirim Ketua Gerwani ke Uni Soviet, mengutus untuk melihat bagaimana kehidupan negara yang berideologikan komunisme. Dia tinggal beberapa waktu yang lama atau beberapa waktu lamanya di Soviet, di Rusia. Justru dia mendapati rakyatnya mayoritas miskin, yang miskin tetap miskin. Dia mendapati para politikus komunis kaya-kaya. Rumahnya besar-besar, bagus-bagus. Mobilnya juga demikian. Anak-anaknya necis-necis. Pulang ke Indonesia dengan membawa kesimpulan janji komunis adalah dusta. Dan akhirnya dia rujuk. Tidak cukupkah pengalaman orang yang telah mendahului kita? Atau kita harus mencoba dulu, baru percaya. Ya. Jangan jadi orang ngeyel. Banyak orang itu ngeyelan. Naik sepeda atau sepeda motor. Enak-enak jalan dengar suara. Dor. Iya. Aduh, ban meletus. Berhenti dia. Nggak, atau dia melihat sepedanya sudah mulai apa? Oleng. Wah, ban meletus. Tapi cobalah, berhenti. Sudah melihat, bannya sudah miring, menunjukkan gembos. Enggak percaya, dipegang. Kempes apa enggak ya? Ngeyel. Iya kan? Antum juga gitu ya? Buar sepedanya. Nah, atau mobilnya berhenti, dilihat lagi. Iya. Tapi cobalah, ditendang dulu bannya. Oh iya, gembos. Nah, cukup. Duar. Sudahlah, gembos. Ayo cepat. Itu loh. Jangan ngeyelan. Nah ini budaya ngeyel ini repot. Enggak mau mengambil pelajaran kecuali dia sendiri yang terperosok jatuh ke jurang. Baru, oh iya betulan. Setelah memakan korban. Jangan. Ya. Di Cina juga demikian. Di bawah kekuasaan rezim komunis Mao Zedong, puluhan juta rakyatnya mati. Antara mati disebabkan kelaparan sebagiannya, kelaparan, enggak ada makanan, dingin, enggak punya baju. Yang dulu katanya mau bela orang miskin, nasib miskin, pekerjaan dan ekonomi orang-orang miskin. Dan sebagian lagi, puluhan juta lainnya mati dibunuh dengan kejam oleh rezim komunis. Nah, sudah cukup. Nah, jadi sekali lagi, tidak benar atau dengan kata lain sungguh dusta pernyataan yang mengatakan bahwa kaum komunis tidak ada kaitannya dengan keyakinan ketuhanan atau ateisme. Tetapi kaum komunis hanya untuk membela kepentingan rakyat jelata. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kaitannya dengan anggapan bahwa komunis tidak ada kaitannya dengan ateis. Bahkan ada sebagian yang sampai berani menyatakan ajaran Islam itu ada kemiripannya dengan ajaran komunisme. Terbukti bahwa di dalam Islam itu selalu ditekankan kebersamaan. Mulai dari syariat sholat, bahkan syariat zakat, puasa, haji itu menekankan kebersamaan. Bahkan keberadaan manusia sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi yang memakmurkan bumi. Sehingga ini semua demi orang lain, demi kebersamaan. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya. Bahwa sebenarnya komunisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan dalam Islam itu juga ada sosialisme. Ada. Islam itu, bukankah Islam selalu mengajarkan kesamaan dan keserataan serta kebersamaan? Contohnya katanya, ini syubhat. Sholat berjamaah. Yang kaya, yang miskin, pemilik tanah, buruh, jadi satu di shof. Siapa yang datang pertama, ya dia di shof pertama. Sehingga jangan keburu menilai komunis itu negatif. Dalam Islam diajarkan komunisme dan sosialisme. Ya. Ini salah satu syubhat mereka. Ya. Barakallahu fikum. Maka kita menjawab, Islam tidak mengajarkan sosialisme. Islam sangat menentang 180 derajat bertolak belakang dengan komunisme. Sehingga enggak ada muslim sosialis, itu enggak ada. Atau muslim komunis, enggak ada. Yang ada muslim atau sosialis. Anda muslim? Muslim. Kalau muslim, kamu sosialis. Enggak ada sosialis muslim. Loh, itu Islam mengajarkan kebersamaan. Kebersamaan itu enggak artinya sosialisme. Anda jahil, Anda bodoh. Islam itu mengajarkan apa? Kepedulian. Dalam bingkai syariat. Makanya dalam Islam benar-benar dijaga dan dihimbau keharmonisan antara si miskin dan si kaya. Enggak ada dalam pelajaran komunis itu. Islam mengajak orang-orang kaya untuk bersedekah. Islam menghimbau mereka untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat dibagi lagi, ada zakat mal, ada zakat pertanian, ada zakat ternak. Ya. Di mana syariat zakat ini menghubungkan antara si kaya dengan si miskin. Dan ini terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Islam mencela orang-orang yang tidak peduli kepada si miskin. Contohnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat yang sering dibaca dalam sholat-sholat di masjid-masjid. yaitu firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Tidak mau beriman kepada hari akhirat. Yaitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau tahu siapa itu orang-orang yang mendustakan ad-din, agama? Alladzina apa? Yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yaitu orang-orang yang tidak mengajak, tidak menghimbau orang lain untuk memberi makan dan bersedekah kepada orang-orang miskin. Atau orang-orang yang tidak mempedulikan anak-anak yatim, orang-orang lemah, kaum proletar. Dicela oleh Allah dalam ayat ini, orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan tidak mau mengajak umat bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakatnya untuk memberi makan dan lainnya untuk orang miskin. Allah mencela orang-orang yang kikir. Allah mengatakan, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Setelah sebelumnya Allah menyatakan, la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Siapa mereka? Alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang kikir dan menghimbau orang lain untuk kikir. Wah, janganlah kita hemat. Jangan semuanya disedekahkan. Kamu kan butuh biaya untuk anak-anakmu. Jangan. Kita kembangkan dulu modal ini. Nanti kalau kita sudah banyak, kita bisa lebih banyak bersedekah. Intinya mencegah orang untuk bersedekah. Istrinya ingin sedekah. Ayo Bu, kesian anak-anak kita. Anak-anak kita belum punya rumah loh. Ayo kita menabung. Menabung untuk anak-anak kita. Ini kikir. Nah, istrinya ingin sedekah kok dilarang. Dengan logika dan analisa yang intinya jangan sedekah. Ini dicela dalam Islam. Jadi gak ada itu teori-teori sosialisme dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam melarang untuk kikir. Dan disebutkan bahwa ternyata kekikiran dan kebakhilan itu sumber malapetaka. Rasulullah mengatakan, iyyakum wasyuhha, fa innama halaka man kana qablakum bisyuhhi, hamalahum ansafaku dima'ahum. Hati-hati kalian wahai umatku dari sifat kikir. Karena sesungguhnya hancur dan binasanya umat-umat sebelum kalian disebabkan kikir. Mendorong mereka untuk saling membunuh. Dalam riwayat lain disebutkan, mendorong mereka untuk memutuskan tali silaturahmi karena kikir. Akhirnya berbuat keboliman. Islam melarang orang-orang kaya untuk tidak peduli kepada si miskin. Namun di sisi lain, Islam tidak mengajarkan untuk memanfaatkan kondisi orang-orang miskin. Orang miskin diarahkan untuk tidak iri dan dengki kepada orang kaya. Ya. Tidak diajarkan. Diajarkan oleh Nabi keutamaan-keutamaan orang miskin. Bahwasanya Rasulullah akan bersama dengan orang-orang miskin di jannah nanti. Atau mayoritas penghuni surga, penghuni jannah adalah orang-orang miskin. Dibangkitkan semangat imannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam memang tidak membedakan di dalam sholat dan beberapa ibadah yang lainnya seperti haji antara si miskin dan si kaya. Tapi bukan berarti itu adalah sosialisme. Tidak. Bersama saat dan ketika Islam melarang kekikiran, kebakhilan, dan memerintahkan kepada orang-orang kaya untuk bersedekah, berinfak, dan berzakat. Tapi bersama itu, Islam mengharamkan kezaliman terhadap orang-orang kaya. Coba kita perhatikan hadis Mu'adz bin Jabal yang sering kita pelajari dalam pelajaran Tauhid. Ketika Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman dengan beberapa misi, antara lain disebutkan, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Dan kalau mereka, wahai Mu'ad, dalam misi dakwahmu ini, mereka telah mau menerima tauhid dan menerima hukum sholat, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan dalam syariatnya kepada mereka adanya zakat yang dikumpulkan dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin di tengah-tengah mereka. Kemudian Nabi melanjutkan, tidak berhenti sampai di sini. Kata Nabi, wa iyyaka wa karaima amwalihim, waspada kamu wahai Mu'ad, hati-hati dari harta mereka yang berharga. Jangan sembarangan, walaupun engkau mau mengumpulkan zakat, jangan sembrono, kemudian yang bernilai, yang berharga, kamu ambil. Zakat ternak, misalkan, diambil onta-onta yang bagus-bagus, yang pejantan-pejantannya, yang mahal-mahal, atau yang mengeluarkan air susu yang banyak, dipilih yang bagus-bagus untuk zakat, yang jelek-jelek untuk pemiliknya. Gak boleh. Hati-hati, jangan berlebihan. Bahkan ditekankan oleh Nabi, wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Dan takutlah kamu dari doanya orang-orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah untuk dikabulkan. Tidak semena-mena. Beda dengan kaum komunis. Mendolimi orang-orang kaya. Dirampas sawahnya. Dirampas perusahaannya. Dirampas mobilnya. Dengan dalih sama rata-sama rasa. Tidak. Bahkan ma'ruf dan tersebar. Terkumpulkan dalam data-data sejarah komunis di Indonesia. Bahwa mereka punya istilah 7 setan desa yang harus diberantas dengan alasan untuk membela kepentingan dan nasib orang-orang miskin dan rakyat jelata. Siapa 7 setan desa itu? Salah satunya adalah para petugas pemungut zakat. Itu diintimidasi bahkan dibunuh. Padahal petugas pemungut zakat adalah untuk menghubungkan antara si kaya dengan si miskin agar harmonis. Jadi sekali lagi, Islam adalah Islam, tidak sedikit pun mengandung sosialisme. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Tadi sempat disinggung masalah upaya untuk anak-anak komunis menggalang kekuatan dan menggalang opini sampai ke luar negeri. Nah, itu sampai kepada bahkan dijelaskan tuntutan untuk agar negara meminta maaf atau negara telah melakukan pelanggaran HAM. Bahkan di bulan Agustus kemarin itu dibacakan hasil keputusan sidang tersebut, menyatakan memang benar-benar negara secara resmi sidang memutuskan keputusannya adalah negara pada waktu itu telah melakukan genosida yang diisi, yakni pembantaian besar-besaran. Tadi telah disebutkan bahwa PKI terus menyuarakan, atau bukan PKI ya, tapi kaum komunis Indonesia, yang boleh disebut juga sebenarnya PKI, menyuarakan tuntutan permintaan maaf pemerintah kepada anak-anak PKI. Rehabilitasi dan kompensasi. Karena pemerintah diduga bahkan dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Sampai akhirnya anak-anak komunis ini tadi, baik anak keturunan nasabnya ataupun anak asuh ideologinya, berangkat ke Belanda ditemani oleh Komnas HAM dalam peradilan rakyat internasional. Dan pada tanggal 17 Agustus ya, yang lalu tahun 2016, telah diumumkan dan dibacakan hasil sidang pengadilan di Den Haag, Belanda. Ini gak main-main, ternyata sudah ada dukungan internasional loh. Bukan hantu, bukan halusinasi, bukan mimpi, ngelindur, bukan. Keputusannya apa? Bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan genosida. Apa genosida? Pembantaian massal berencana. Ya, ini terhadap PKI. Oh, dikumpulkan data-datanya. Tulang-tulangnya, tengkorak-tengkorak PKI. Digali sumur-sumur katanya. Dihadirkan para saksi, berangkat ke Belanda. Berarti ada donaturnya itu. Besar-besaran. Nah, rombongan besar-besaran berangkat ke Belanda. Ya. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau berbicara tentang hak asasi manusia atau pelanggaran HAM, ya maaf-maaf saja, gak kebalik dah. Bukannya sampean yang mengakukan pelanggaran HAM berat, atau yang punya HAM, punya hak asasi sebagai manusia, itu hanya orang-orang PKI dan anak-anak PKI saja. Sementara Ade Irma Nasution gak punya hak asasi manusia, yang diintimidasi, dibentak, dan dibantai, ditembak, itu gak, bukan manusia itu. Ya. Para jenderal itu juga, dewan jenderal yang 6 itu, yang dipukul dengan popor senjata, dibentak, ditodong, dan kemudian ditembak, dan kemudian dikubur di lubang buaya. Itu kira-kira punya hak asasi sebagai manusia atau mereka hewan ya? Begitu juga nama-nama yang tadi sebagiannya telah disebut. Guru-guru ngaji, imam-imam masjid, Dr. Muwardi yang sekarang namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Muwardi di Solo. Begitu juga Bupati Magetan yang digergaji tubuhnya sampai keluar isi perutnya. Kira-kira mereka ini manusia atau bukan manusia? Yang kemudian di sekitar Magetan ditemukan beberapa lobang-lobang yang dikubur di sana mayat-mayat yang dibunuh oleh PKI melalui BTI-nya, melalui SOPSI-nya, bahkan gerwaninya ikut-ikutan membunuh. Kira-kira saudara-saudara kita muslimin di Banyuwangi yang dibunuh melalui makanan yang diberi racun dengan kedok acara pengajian Islam, kemudian disuguhi oleh gerwani, disuguhi makanan beracun, dan puluhan orang, kurang lebih 60 atau 70 mati akibat makanan beracun yang diberi oleh PKI. Kira-kira mereka tuh manusia. Kalau sekarang aja kasus apa itu? Yesiska sama? Ya. Rame, ribut, pengadilan demi pengadilan, pengacara demi pengacara. Karena tuduhan atau dugaan pembunuhan melalui racun. Apa namanya? Sianida. Apa? Sianida. Sianida katanya. Ribut, pakar demi pakar dihadirkan untuk membela hak seorang anak manusia, satu orang lagi. Lah ini bagaimana? Puluhan saudara kita muslim dibunuh dengan makanan beracun, dengan kedok acara pengajian. Kira-kira mereka itu manusia yang punya hak HAM. Pantas dibela oleh Komnas HAM atau tidak? Silakan bawa itu saksi-saksi dan keluarganya yang ayahnya dibunuh di Banyuwangi. Ya, anak-anak Bupati Magetan, anak-anak Dr. Muwardi. Coba dikumpulkan mereka, wahai Komnas HAM. Ajak mereka ke Belanda untuk menuntut juga. Tapi di sini menunjukkan ada permainan kelas tinggi ini. Bukan tingkat nasional, ini tingkat internasional. Yang ingin membuat makar terhadap umat Islam di negeri ini dan negara kita ini. Ya. Jadi terbalik, mestinya kita yang menuntut adanya pelanggaran HAM berat dilakukan oleh PKI atau anak-anak PKI, bukan sebaliknya. Mereka yang memulai memberontak, mereka yang memulai mengintimidasi, mereka yang memulai membunuh. Kita mempertahankan diri, kita membela keluarga kita mempertahankan negara kita, malah dibalik dituduh telah melakukan genosida, pembantaian massal berencana. La. Ya kazzabun, wahai kazzabin, wahai para pendusta, ya kazzab, pendusta kalian, bertopeng hak asasi manusia. Demikian jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian bagaimana menanggapi bahwa atau pernyataan bahwa cerita tentang PKI itu hanya sekedar versi sebuah rezim dalam hal ini Orde Baru? Nah, pertanyaan beredar dan pernyataan juga beredar di masyarakat bahwa sejarah PKI itu sebenarnya hanya sebuah rekayasa sebuah rezim. Ya terbuka aja lah, rezim Orde Baru. Sehingga kita digiring dengan data sejarah yang ada termasuk film G30 SPKI untuk sampai pada kesimpulan yang mendiskreditkan orang-orang komunis dan memutarbalikkan fakta. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Nah, kayak mengatakan di siang hari bolong. Ya. Di siang hari, di tengah-tengah panasnya terik matahari, di sebelah matahari ada bulan atau ada bintang. Dusta. Jelas-jelas data dan fakta diketahui oleh umat Islam, bukan data yang dibuat oleh rezim atau pemerintah Orde Baru. Kita ini udah punya orang tua, kita ini punya guru-guru yang sudah sepuh, yang orang tua mereka itu sebagai korban PKI dan sebagainya menyaksikan. Itu ustadz atau guru ngaji yang dikenal dengan Ustadz Rokib di Ngawi sana masih hidup, sudah sepuh. Dia sebagai saksi hidup peristiwa pembantaian di Magetan, di mana digiring para guru ngaji, tokoh agama, imam-imam masjid, camat-camat dan lurah-lurah yang dianggap berseberangan dengan komunisme. Digiring mereka dengan diikat dengan tali yang terbuat dari anyaman bambu yang cukup keras. Bergerak sedikit tergores kulit kita berdarah. Digiring, dipukul dengan popor senjata. Berjalan berpuluh-puluh kilometer dalam keadaan terbelenggu. Dan dimasukkan ke ruangan-ruangan sempit, kecil, kurang lebih ukuran 3x3 atau maksimal 3x4. Diisi di dalamnya 40-50 orang. Gak bisa bernafas, gak bisa buang air kecil, gak bisa dia sholat, makan dan minum. Kemudian dalam waktu yang sudah cukup melelahkan, para tawanan itu yang berjumlah lebih dari 100 orang dibantai dengan senjata melalui jendela kamar, direntet begini. Ustadz Rokib guru ngaji ini menyaksikan dan dia termasuk yang ditakdirkan selamat oleh Allah untuk belum mati dan belum menjadi mayat pada waktu itu. Kemudian datanglah pasukan Siliwangi. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mereka berhasil diselamatkan. Kisahnya dibantai, diberondong dengan senjata, di kamar sempit, mayat dengan mayat lainnya berdempetan, berpelukan. Kemudian mayat-mayat mereka dikubur di sumur-sumur yang sudah digali dan disiapkan sebelumnya. Berselang beberapa pekan, setelah kaum komunis pemberontak dan pembantai itu berhasil dihancurkan, lobang-lobang dan sumur-sumur itu digali, didapati di salah satu sumur 108 mayat. Banyak dari mayat-mayat itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Sebagiannya masih bisa dikenali. Oh ini ayahnya si Fulan. Oh ini suaminya Fulan. Oh ini guru ngaji di masjid itu. Oh ini imam masjid di sana. Nah, apa ini rekayasa rezim? Sekarang masih banyak yang hadir. Tadi utusan dari Kodam menceritakan tentang Cakrabirawa yang itu juga dari unsur-unsur militer. Bahwa di antara mereka ada yang tegas-tegas memang menolak agama, memang ideologinya komunis dan marah-marah. Ketika ditawarkan Islam, ketika disampaikan agama, marah-marah. Ini orang-orang yang menyaksikan. Banyak diketahui oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Peristiwa tadi pembantaian di Banyuwangi, itu tidak ada hanya di data pemerintah. Rakyat dan masyarakat sekitar peristiwa itu di desa tersebut, sampai hari ini mereka mengetahuinya. Jadi subhanallah ya ikhwan, Orde Baru ini memang enak untuk dijadikan sebagai bahan menanamkan kebencian. Ini sudahlah, Orde Baru telah berlalu. Tapi sekarang di era reformasi ini, era yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk berbagai multi ideologi. Bermunculan dengan mudah dan berjamur. Jadi tidak benar untuk dikatakan bahwa itu adalah data-data hasil rekayasa sebuah rezim. Itu adalah fakta dan nyata. Masih kaitannya dengan rezim ini? Jam berapa? 15.20. Masih kaitannya dengan pertanyaan barusan? Anggapan bahwa anti komunis ini ingin mengembalikan, atau ada kaitannya dengan orang-orang Orde Baru? bahwa gerakan dan upaya-upaya, berbagai usaha yang dilakukan dalam bingkai anti-komunisme itu sebenarnya adalah orang-orang atau yang melanjutkan kepentingan-kepentingan Orde Baru. Maka saya katakan, sabarlah wahai orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Sabar menghadapi berbagai kedustaan-kedustaan, tuduhan-tuduhan miring untuk mengalihkan manusia dari kebenaran. Sabar. Nabi Muhammad dituduh dengan berbagai tuduhan untuk menjauhkan umat dari wahyu yang dibawa oleh Nabi, yang Allah berikan, yang Allah wahyukan kepada beliau. Yang tukang sihir lah, yang sebentar ini ocehan orang gila lah. Sehingga orang lihat, wah kalau orang gila, kenapa kita ikut ya? Wah Muhammad itu sahir, tukang sihir yang bisa menyihir hati manusia dan akal manusia. Jadi orang maunya, hati-hati, nanti kamu kena sihir loh, jangan deket-deket. Begitu juga yang menyuarakan anti komunis ini pun di sana ada orang-orang yang bercelotehan. Alhamdulillah, semua ini dilakukan, anti komunis ini disuarakan demi menegakkan tauhid di bumi Allah, demi membela kebenaran, demi menjaga hak-hak orang miskin yang ditunggangi oleh kaum komunis untuk menjadi para pembunuh dan pembantai demi kepentingan politik dan kantong-kantong mereka. Kita menyuarakan anti komunis untuk juga mempertahankan negeri kita ini dari kekufuran yang disebarkan oleh kaum komunis dan ateisme yang disuarakan oleh kaum komunis. Demikian kajian kita pada kesempatan daurah kali ini. Mengingat terbatasnya waktu, dengan terpaksa kita mengakhiri majlis kita, walaupun sebenarnya masih tersisa pembahasan-pembahasan penting yang semestinya dan sedianya didengar dan dipelajari oleh umat Islam, apapun posisi dia, apapun statusnya, diharuskan untuk mempelajarinya. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam adalah fardu ain yang tidak bisa diwakilkan bagi atau atas setiap muslim. Demikian, jika didapati beberapa atau berbagai kekurangan, saya sebagai pemateri memohon maaf dan sangat memohon adanya masukan dari semua saudara-saudara saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semua kita, untuk seluruh umat Islam dan untuk negara ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.